Fakta Dewa. Grosir tas gempol. Sebuah lagu mengagumimu spesial untuk yang lagi nonton live streaming di rumah, selamat malam. Oke, spesial juga yang buat yang di rumah. Emopa Jakarta, Emopa Bandung, Emopa Jember, Pasuruan, khususnya Emopa Tureng Sewu. Waktu itu durang saya buruk. Kalau nenek saya pasal ngomong dendam rindu, rinduku padamu. Salahkah aku mencintaimu? Ku mencintai. Lagu mengagumimu, ciptaan dari Cak Sodik. Terima kasih. Dua buah lagu sudah dikasih.